إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام يرشد الناس إلى الخير ويدلهم على ما فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة، وبلغ عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فأدى الرسالة وبلغ الأمانة وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من شيء يقرب إلى الله جل وعلا إلا ودلنا عليه، وما من شيء يباعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. مات عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. يقول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي اتباعه عليه الصلاة والسلام الهدى والخير، وفي سلوك غير سبيله الضلال والردى والهلاك. وتباعا لما كان في الكلمة السابقة من ذكر بعض الوصايا النبوية، فإن مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالتعوذ من الفتن، فأرشد أصحابه بقوله: تعوذوا بالله من الفتن، وأخبرهم أنه يرى الفتن كالقطر ينزل من السماء. وقام عليه الصلاة والسلام يوما فزعا فقال: سبحان الله، كم أنزل من الخزائن، سبحان الله، كم أنزل من الخزائن وكم أنزل من الفتن. فأمر الفتن أمر عظيم، تأتي الفتنة فتذهب دين الإنسان، وتأتي الفتنة فتضعف إيمانه، وتأتي الفتنة وتبعده عن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعن السبيل الذي ارتضاه له رب العالمين جل وعلا. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتن تأتي على القلوب وتعرض على القلوب، والقلوب فيها على قسمين: قسم يتقبلها ويستشرف لها فتهوي به وتصيره أسودا مربادا، وقلب يصدها ويبعد عنها فيبقى على صفائه ونقائه. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أعرض عنها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذا اهتم العلماء بذكر أبواب الفتن وأحاديث الفتن تحذيرا للأمة، بل وألفت كتب خاصة بعنوان الفتن. وأورد الإمام البخاري في صحيحه كتاب الفتن، وأورد الإمام مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، وأورد الترمذي وأبو داود وابن ماجه، كلهم أورد في سننه كتاب الفتن، وذكر بعض الفتن التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتعوذ من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات، ليسلم له دينه وتسلم له عقيدته وتسلم له متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. Berkata Syekh Wattaqullah setelah beliau mengucapkan tahiyat al-Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau memulai dengan khutbatul hajah, di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memujinya dan memohon pertolongan hanya darinya, dan beristighfar dari segala kesalahan kita dan berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada seorang pun yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang menyesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala patut disembah, tiada sembahan yang hak kecuali Dia, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan senantiasa takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan menciptakan darinya pasangannya yaitu Hawa, dan menunjukkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan wanita. Maka bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta di antara kalian dengan menyebut namanya, ikatan kasih sayang yang ada di antara kalian. Sesungguhnya Allah terhadap kalian senantiasa mengawasi. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus, maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan ampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Kemudian daripada itu, sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah azza wa jalla, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perkara-perkara yang baru, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjuki umat, menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, untuk menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan meninggalkan umat di atas mahajjah yang bayda, di atas hujjah yang terang, malamnya seperti siangnya. Maka tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepadanya, dan tidak ada kejelekan kecuali Rasulullah SAW telah menyiapkan darinya. Maka sesungguhnya beliau meninggalkan agama ini dalam kesempurnaannya, dan telah sempurna rahmat Allah dan nikmatnya kepada seluruh manusia. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Maka mengikuti beliau adalah petunjuk dan kebaikan, dan menyelisih beliau adalah jalan yang tidak mengantar kecuali kepada kesesatan. Maka melanjutkan kalimat-kalimat sebelumnya dari Fadilat Syekh Abdullah bin Umar Al-Ma'i tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lentera kenabian, maka sesungguhnya dari wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita berlindung dari fitnah. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari para sahabatnya agar mereka berlindung dari fitnah. Dan sesungguhnya Rasulullah telah menyebutkan bahwa fitnah itu kita imbain lima, seperti sepenggal malam yang kelam yang turun dari langit. Beliau mengingatkan dan bangkit pada satu malam, dan kemudian mengatakan, subhanallah, apa yang turun dari fitnah pada malam hari ini. Maka sesungguhnya berapa banyak yang Allah turunkan dari fitnah pada malam hari ini. Karena itu sesungguhnya fitnah adalah perkara yang besar, karena dia akan menghilangkan agama dan menjauhkan dari sunnah, dari jalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya fitnah itu datang terhadap hati, dan ketika dia datang dalam hati, maka sesungguhnya hati manusia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hati yang menerima fitnah tersebut, yang kemudian dia mencari-cari fitnah itu, maka ia pun terseret ke dalamnya dan jadilah hatinya hitam kelam. Dan hati yang kedua adalah hati yang menjauh darinya, yang ia menghindar dari fitnah tersebut. Rasulullah SAW telah bersabda, tu'rabu fitan, ditampakkan atau ditayangkan fitnah itu, diharapkan fitnah itu pada hati manusia, ya, sebagaimana dibatangkannya fitnah itu pada hati kalian dalam dua keadaan. Hati yang pertama adalah hati yang menerima fitnah tersebut, maka fitnah itu kemudian menodai hati tersebut seperti noda hitam, dan ia kemudian tidak lepas dari fitnah itu. Adapun hati yang kedua, hati yang menolak fitnah tersebut, maka menepikan fitnah tersebut, ketika dia menolaknya, tetaplah dia seperti bayda yang tetap putih cemerlang. Maka sesungguhnya fitnah jika telah menutupi hati menyebabkan seseorang la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, tidak kemudian ia mengetahui kebaikan dan tidak pula ia mengingkari kemungkaran itu. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah jami'an telah menyebutkan kepada kita pintu-pintu fitnah untuk kita jauhi, bahkan telah ditulis buku-buku secara khusus tentang masalah fitnah ini. Imam Al-Bukhari misalnya menyebutkan dalam kitab sahihnya Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah. Demikian pula Imam Muslim bin Hajjaj menuliskan dalam kitabnya Kitab Fitnah wa Asyratus Sa'ah, fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Demikian pula para ulama yang lainnya, dari Imam At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, mereka seluruhnya menyebutkan sebahagian dari perkara-perkara fitnah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diingatkan oleh beliau dari bahayanya kepada umatnya. Maka sepatutnya seorang muslim untuk menjauh dari fitnah, agar kemudian terjagalah agamanya, akidahnya, dan ittiba'nya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyara ikhwatul fudala, الفتن كثيرة، ولكن من أعظم الفتن بعد الشرك بالله جل وعلا والكفر به، من أعظم هذه الفتن قتل النفس التي حرم الله جل وعلا إلا بالحق. وقتل النفس في زماننا له صور عديدة، من هذه الصور إزهاق الأرواح الذي يكون بسبب الخصومات الدنيوية، فالأخ يقتل أخاه، والجار يقتل جاره بسبب أمر دنيوي. ومن صور سفك الدم كذلك ما يظنه البعض قربة إلى الله جل وعلا، وهو في حقيقة الأمر محدث في دين الله، وهو التفجير في بلاد الإسلام، وما تقوم به الجماعات التي خالفت منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وقتلت أهل الإسلام وفجرت في بلاد الإسلام، مدعية أن هذا الأمر يقربها إلى الله جل وعلا، وفي الحقيقة هذا الأمر فيه من المفاسد ومن المخالفة لكتاب الله جل وعلا، ومن المخالفة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة ما لم يصب دما حراما، ما لم يقتل من حرم الله جل وعلا قتله، بل جاء دين الإسلام بتحريم ما هو أقل من القتل، وهو الإشارة بالسلاح. فإنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من أشار إلى أخيه بالسلاح فليس منا، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من رفع السلاح أو من رفع على وجه أخيه حديدة فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها. وأمر صحابته الكرام كما في حديث أبي موسى أن إذا مروا في السوق أن يأخذوا بنصالها، لا ينجرح أحد من المسلمين، وشدد عليهم في ذلك وقال خذوا بنصالها خذوا بنصالها خذوا بنصالها. والناظر في هذه الأعمال التي يقوم بها بعض من ينتسب إلى الإسلام ممن هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم بالحقيقة أحفاد الخوارج الذين قتلوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاربوهم ودخلوا على الخليفة الراشد الثالث فقتلوه في داره، وحاربوا علي رضي الله عنه ولم يكن معهم أحد من أصحاب رسول الله، والصحابة متواترون وموجودون، حتى استدل ابن عباس رضي الله عنهما بضلالهم أنه لم يوافقهم أحد من الصحابة، فقال كما عند الحاكم في المستدرك بسند صحيح: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. وهذا دليلا على ضلالهم وانحرافهم، فمع وجود الصحابة خرجوا على الصحابة، وبعد عهد الصحابة خرجوا على الأمة يقتلون برها وفاجرها، وهكذا حتى وصل الأمر في زماننا هذا إلى ما يعرف بالتفجير، وفيه من المفاسد الشيء الكبير. Kemudian Syekh Wafaqullah menyebutkan bahwa masyarakat ikhwah mulia sesungguhnya fitnah itu banyak, dan yang kita mengetahui bahwa fitnah terbesar adalah syirik dan kekufuran, dan setelah itu di antara fitnah yang besar adalah qatlun nafs, membunuh diri, membunuh jiwa, dan bentuk-bentuknya sangatlah banyak. Di antaranya ditumpahkannya darah karena perselisihan dunia, saudara membunuh saudaranya sendiri, tetangga membunuh tetangganya sendiri hanya karena permasalahan dunia. Dan dari bentuk apa yang didatangkan oleh sebagian orang-orang Islam, dan dari bentuk membunuh jiwa, irhaqud dam, menumpahkan darah, adalah apa yang didatangkan oleh sebagian orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, yang mereka melakukannya dengan menyangka bahwa itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemboman di negeri-negeri Islam yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mereka sesungguhnya menyelisih Islam. Mereka melakukannya di bumi-bumi Islam dan membunuh dengannya orang-orang Islam, dan dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya perkara yang mereka lakukan itu adalah kerusakan yang besar dan bentuk penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan penyelisihan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman: "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh jiwa kalian, sesungguhnya Allah penyayang terhadap kalian. Dan Allah juga berfirman: "Wala taqtulu nafsan allati haramallahu illa bil haqqi." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan bagi kalian untuk ditumpahkan. Dan Allah telah mengingatkan: "Man qatala man qutila madmuman faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura." Dan barang siapa yang terbunuh dalam keadaan zalim, maka sesungguhnya kami telah tetapkan bagi walinya balasan, maka janganlah dia berusaha untuk membunuh, karena sesungguhnya dia mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah telah mengatakan dalam hadis yang sahih: "La yazalul muslim fi fushatin malam sidaman harama, senantiasa muslim di dalam kelapangan selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Maka sesungguhnya tidaklah ia membunuh kecuali orang-orang yang diharamkan untuk dibunuh. Sesungguhnya bahkan telah datang agama Islam mengharamkan dari perkara yang jauh lebih remeh dari hal itu. Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang berisyarat kepada saudaranya dengan senjata, barang siapa yang mengangkat senjata, maka janganlah ia mengangkat senjata terhadap saudaranya. Bahkan dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah memerintahkan kepada seseorang yang berjalan di pasar untuk memegang ujung-ujung busurnya. Bahkan beliau mengingatkan itu dengan tegas, sampai beliau mengatakan, peganglah ujung-ujung dari busur-busur dari anak panah kalian, peganglah ujung-ujung dari anak panah kalian, peganglah ujung-ujung dari anak panah kalian 3 kali. Maka jika kita mengingat hal ini, maka kita akan mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang dari orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam adalah perkara yang menimbulkan kerusakan. Sesungguhnya mereka adalah keturunan Khawarij. Mereka memerangi para sahabat. Para Khawarij ini adalah golongan yang telah memerangi para sahabat, bahkan telah memerangi Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dan mengepung beliau dalam rumahnya. Dan sesungguhnya kelompok Khawarij ini yang keluar dari para sahabat, tidak seorang pun dari mereka dari golongan sahabat. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak bahwasanya beliau menyebutkan kepada golongan Khawarij tersebut, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fikum minhum ahad." Sesungguhnya aku telah datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak seorang pun di antara kalian dari golongan mereka para sahabat itu. Maka ini menunjukkan bahwa mereka menyelisih para sahabat, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang tersebut memberontak dari sahabat, bahwa ada dari golongan mereka ini, bahwa mereka ini telah memberontak dari para sahabat. Dan sesungguhnya itu menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang benar, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang dibunuh di muka bumi ini. Seperti sekarang ini معاشر الإخوة الفضلاء، ومن مفاسد هذه الأمور التي تسفك بسبب الدماء، من أعظم مفاسدها قتل المسلمين. قد تقدم من النصوص ما يدل على حرمة هذا الأمر، إن الله جل وعلا أكرم المسلم بهذه الخلقة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، واعتنى به الإسلام منذ أن كان في بطن أمه إلى أن يتوفاها الله جل وعلا. اعتنى به في صغره بتربيته، وفي كبره بحفظه وباستقامته، وفي موته بإكرامه. فقتل المسلمين أمر جد عظيم، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل فيه. ومن مفاسد هذه الأعمال كذلك قتل الذميين والمستأمنين والمعاهدين الذين هم في بلاد الإسلام بعهد أو ذمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرع رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسافة أو من مسيرة 40 سنة. ومن مفاسدها أن فيها تشويه لدين الإسلام وتشويها لهذه الملة، فإن دين الإسلام دين سماحة ويسر ودين طمأنينة وسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وليس بدين دموي ولا يحث على القتل، بل أحرص دين يحافظ على الإنسان ويرشده إلى السعادة ويرشده إلى الهدى هو دين الإسلام. وهذه الأعمال تشوه أمر هذا الدين وتجعل الناس ينظرون إلى أهل الإسلام وإلى أهل الاستقامة خاصة بنظرة نقدية وبنظرة مقززة، وينظرون إلى هؤلاء أنهم سفاكون للدماء، وهذا باطل. ومن مفاسد هذه الأعمال التي يقوم بها بعض المسلمين، وهي من الفتن العظيمة التي تمر على المسلمين في مثل هذه الأيام في أنحاء العالم، من مفاسدها أنها مخالفة لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام في معالجة الأخطاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رأى من أميره شيء فليصبر، ومن كان عنده نصيحة إلى ذي سلطان فليسره بها ولا يبدها علانية. وأمرنا عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك أي الأمير أو ضرب ظهرك فاسمع وأطع. فأرشدنا عليه الصلاة والسلام لما فيه صلاح ديننا وصلاح عقيدتنا وصلاح أمورنا في هذه الدنيا. بين لنا عليه الصلاة والسلام واجب الحاكم مع المحكوم وواجب المحكوم مع الحاكم، وبين لنا عليه الصلاة والسلام ما الذي يجب على أهل الإسلام في وقت الشدائد والفتن، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز الخروج عن الجماعة ولا يجوز مفارقة الإمام، بل من مات وليس في عنقه بيعة لولي أمره مات ميتة جاهلية. Kemudian Syekh mengingatkan pula dan dari kerusakan-kerusakan besar yang terjadi dari perkara penumpahan darah tersebut adalah dibunuhnya kaum muslimin, sedangkan telah datang nas-nas yang mengharamkan tentang hal tersebut. Bukankah Allah telah mengingatkan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Maka manusia telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak ia berada dalam perut ibunya sampai kemudian ia mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil dirawat, ketika mati dilayat, ya, dimuliakan dan diselenggarakan. Maka sesungguhnya perkara-perkara tadi menumpahkan darah seorang muslim adalah perkara yang bertentangan dengan perkara tersebut. Dan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara tadi adalah dibunuhnya orang-orang kafir musta'man dan jinni, orang-orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan keamanan, dan orang-orang kafir yang dalam kekuasaan kaum muslimin di negeri-negeri Islam. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengingatkan, man qatala muahidan, barang siapa membunuh dari orang-orang kafir yang telah memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu akan tercium dari jarak 40 tahun lamanya. Maka sesungguhnya apa yang terjadi dari kekuatan orang-orang tersebut menimbulkan kerusakan yang besar, dan dari kejelekan yang ditimbulkannya adalah perkara tersebut menampakkan atau menjelekkan wajah Islam, menampilkan Islam dalam bentuk yang jelek, menampilkan agama ini dalam bentuk yang jelek pula. Sesungguhnya Islam agama islah, agama yang penuh dengan kelapangan, agama yang penuh dengan kelembutan, agama yang senantiasa mengajak kepada kemudahan di dunia dan di akhirat, bukan agama yang penuh dengan darah, bukan agama yang penuh dengan pembunuhan. Sesungguhnya Islam menjaga jiwa-jiwa dan menunjukkan kepada perkara-perkara dan dari bentuk pertumpahan darah seperti itu. Maka perkara-perkara tersebut adalah perkara yang merusak wajah Islam. Orang-orang pun melihat kepada kaum muslimin, khususnya kepada orang-orang yang beriltizam, berpegang kepada Quran dan As-Sunnah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan pandangan yang jelek. Dan mereka pun melihat kaum muslimin sebagai orang-orang yang mudah untuk menumpahkan darah, dan ini tentu saja perkara yang batil. Dan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh dari perkara-perkara yang seperti ini yang dilakukan oleh sebagian orang pada saat sekarang ini, bahwa perkara tersebut menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengobati kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dalam mengobati kesalahan, kesalahan yang ada dari penguasa, untuk bersabar. Dan jika ada kesalahan dari penguasa, agar menasihati mereka secara sembunyi-sembunyi, tidak dengan terang-terangan, dan agar mendengarkan dan taat kepada penguasa fil mansyat wal makrah, dalam keadaan kita bersemangat maupun terpaksa, fil yusri wal usri, dalam kemudahan maupun kelapangan. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada kita, meskipun para penguasa tersebut mengambil harta-harta kalian dan memukul punggung-punggung kalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menunjukkan kepada kita kepada kebaikan dan kepada jalan yang terbaik. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menerangkan kepada kita kewajiban penguasa dan kewajiban rakyat, ya. Dan tentu saja kewajiban para penguasa tersebut adalah kewajiban yang wajib ditunaikan, demikian pula kewajiban dari rakyat. Dan sesungguhnya bahkan diwajibkan kepada rakyat seluruhnya untuk tidak memberontak kepada penguasa, untuk tidak mencabut ketaatan kepada penguasa itu. Karena sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada pada lehernya ikatan baiat kepada penguasa muslim, maka sesungguhnya dia mati dengan bangkai jahiliyah. وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين وأن يرشد ضالهم وأن يهدي من زاغ منهم. ولا يفوتني في الحقيقة أن أشكر من كان سببا في مثل هذا اللقاء، أن يجزيه ربي خيرا وأن يبارك له في نفسه وفي علمه وعمله. ولا أنسى كذلك القائمين على هذا المسجد الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا وأن يكون سببا في نشر السنة. ونشكر كذلك المسؤولين في هذا البلد الطيب المبارك إن شاء الله لما وجدناه من ترحاب كبير وإذن في القيام بما يقربنا ويقربهم بإذن الله إلى الله جل وعلا. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Dan terakhir Syekh Abdullah wa ta'ala mengingatkan sebagai penutup dari daurah ini bahwa beliau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menunjuki orang-orang yang sesat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menjaga orang-orang yang berada di atas sunnah. Dan kemudian tidak terlupa pula beliau menyatakan rasa syukur kepada orang-orang yang hadir, seluruh ikhwah yang telah hadir serta seluruh jamaah yang telah hadir dalam acara ini. Demikian pula kepada para pengurus masjid, orang-orang yang mengurus masjid ini dan takmir ini. Semoga Allah menjadikan perkara ini sebagai barokah bagi mereka dan sebagai sebab tersebarnya sunnah di negeri ini. Dan kemudian beliau memohon izin untuk menutup muhadarah pada kali ini. Fajazahullahu Syekh ala ma tafaddala wa ala ma bayyana lana. Fa syukran mashkura wa ma'zura wa majrura. غير معذور. جزاك الله خير. وياكم. Dan selanjutnya kami menyerahkan kepada pengarah acara.